Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Melanjutkan beberapa kaidah dan faedah yang dapat diambil dari firman Allah Ta'ala yang disebutkan oleh penulis Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Al-Aqidatul Wasithiyah, yaitu firman Allah Ta'ala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Di antara kaidah yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa hakikat tauhid al-asma wa sifat, itu harus menggabungkan dua hal, yang pertama adalah nafi, penafian atau peniadaan. Ditunjukkan di dalam firman Allah Ta'ala, "Laisa kamitslihi syai'." Nah, inilah penafiannya. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menafikan adanya al-mumathil, yang semisal, yang serupa dengan keserupaan yang sempurna dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah al-itsbat. Hal yang pertama adalah penafian atau an-nafi. Hal yang kedua adalah penetapan atau al-itsbat. Yakni menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala. Hal ini ditunjukkan dan diisyaratkan di dalam kalimat setelahnya, di dalam ayat, "Wa huwa as-sami'ul basir." Dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Bisa kita lihat tauhid al-asma wa sifat, ya, kedua rukunnya telah Allah isyaratkan di dalam penggalan ayat ini. Rukun yang pertama adalah nafi, penafian atau peniadaan, yakni penafian adanya al-mumatsalah, kesamaan yang mutlak antara Allah dengan makhluknya. Ini ditunjukkan di dalam kalimat laisa kamitslihi syai'. Kemudian rukun tauhid asma wa sifat yang kedua ditunjukkan di dalam kalimat yang setelahnya, yaitu wa huwa as-sami'ul basir, yakni penetapan. Rukun yang kedua yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana hakikat tauhid secara umum. Yang namanya tauhid, tauhid merupakan masdar dari wahada yuwahidu. Wahada yuwahidu, ya, yang artinya adalah mengesakan, ya, menyatukan atau menganggap satu, tiada duanya. Jadi tauhid secara bahasa artinya adalah apa? Menjadikan satu dan tidak ada duanya. Ya, itulah tauhid. Dan dari segi bahasa Arab pun, yang namanya tauhid, maka harus menggabungkan dua hal. Yang pertama adalah penafian, peniadaan, ya, menafikan, meniadakan. Dan yang kedua adalah menetapkan, yakni menafikan, meniadakan suatu hal, ya, dari semua pihak, ya, dari semua pihak dinafikan dulu, semua pihak atau tidak ada pada semua pihak perihal ini atau perkara ini, kemudian menetapkan hal tersebut hanya untuk satu pihak saja. Jadi menafikan perkara, suatu perkara dari semua pihak, kemudian menetapkan perkara itu hanya untuk satu pihak saja. Itulah itsbat. Yang pertama adalah nafi, menafikan, meniadakan. Dan yang kedua adalah itsbat untuk satu pihak saja, menetapkan perkara tersebut untuk satu pihak saja. Itulah tauhid. Sebagai contoh, ketika dikatakan ma zaidun syuja'un, atau afwan, ketika kita ingin menetapkan sifat pemberani hanya untuk Zaid, ya, menetapkan sifat pemberani itu hanya ada pada Zaid, ada seorang yang bernama Zaid, maka kita katakan la syuja'a illa Zaidun, tidak ada orang yang pemberani kecuali Zaid. Inilah tauhid, ya, walaupun tauhid secara bahasa, bukan tauhid dalam bidang akidah yang kita pelajari. Ini secara bahasa tauhid, karena mengandung penafian atau peniadaan dari satu sisi, dan di sisi yang lain juga mengandung itsbat, penetapan. Ya, peniadaan yang dimaksud adalah nafi asy-syaja'ah, menafikan, meniadakan sifat asy-syaja'ah, sifat pemberani dari semuanya. Tidak ada, ya, yang bersifat pemberani. Jadi menafikan sifat pemberani dari semua pihak dengan mengatakan la syuja', tidak ada yang pemberani. Ya. Ini penafian. Kemudian itsbat, penetapan sifat pemberani hanya untuk satu pihak saja. Dalam contoh kalimat ini adalah untuk Zaid. Sehingga dikatakan la syuja'a illa Zaidun, tidak ada yang bersifat pemberani kecuali Zaid. Sehingga kalimat ini dari segi bahasa Arab, ya, terkandung di dalamnya hakikat tauhid. Ya. Jadi menetapkan, ya, atau apa, menganggap hanya satu yang memiliki sifat tersebut, yaitu sifat pemberani. Demikian pula, ya, hakikat tauhid di dalam bidang akidah, ya, harus mengandung atau harus terdiri dari dua rukun ini, rukun nafi dan itsbat. Ya, di dalam rukun atau di dalam tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, maka ada penafian dan juga ada penetapan. Ya, penafian tersebut yakni menafikan hak untuk diibadahi dari semua pihak. Dari semua pihak tidak ada yang berhak disembah, diibadahi. Kemudian menetapkan hak tersebut hanya untuk satu pihak saja. Ya, yaitu apa? Yaitu menetapkan hak peribadahan, hak diibadahi itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terkandung dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi. Nah, ini penafian. Illallah, kecuali Allah, ini penetapan. Itu tauhid ibadah. Ya, demikian juga tauhid rububiyah. Tidak ada yang mencipta, menguasai dan mengatur segala urusan. Ya, ini penafian kecuali Allah. Ini penetapan. Mengandung penafian sekaligus penetapan. Demikian pula di dalam bab ini, ya, akidah al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah taala. Sebagaimana yang kita pelajari bahwa, ya, tauhid itu ada tiga macam. Mentauhidkan Allah itu ada tiga macam. Yang pertama adalah tauhid uluhiyah, ya, yakni hak ibadah hanya untuk Allah. Yang kedua adalah tauhid rububiyah, terkait dengan perkara mencipta, memberi rezeki, mengatur dan seterusnya. Dan yang macam yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah taala. Ya, demikian juga tauhid al-asma wa sifat, ya, harus mencakup kedua rukunnya. Ya, tidak akan terpenuhi, tidak akan terwujud tauhid al-asma wa sifat pada seseorang, ya, di dalam keyakinan seseorang, sampai mengumpulkan dua rukun tersebut, penafian sekaligus penetapan. Nah, penafian yang dimaksud, ya, penafian yang dimaksud dalam tauhid al-asma wa sifat adalah, ya, menafikan, ya, keserupaan dan kesamaan yang mutlak antara Allah dengan makhluknya. Jadi menafikan, ya, meniadakan, yakni kita meyakini bahwa tidak ada kesamaan, keserupaan yang mutlak. Keserupaan yang mutlak, yakni keserupaan yang sempurna, sama persis, ya, antara Allah dengan makhluk di dalam sifat-sifatnya. Yakni dalam sifat-sifat Allah, Allah tidak memiliki keserupaan, kesamaan yang mutlak, yang sempurna, sama persis dengan makhluknya. Nah, inilah penafian, penafian atau peniadaan. Ya, sehingga kita menafikan ada pihak, dalam hal ini adalah makhluk, yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tauhid al-asma wa sifat pun harus mengandung dua rukun. Rukun yang pertama adalah nafi, penafian, menafikan, meniadakan adanya pihak yang sama dan serupa, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifat kesempurnaannya. Yang tidak ada yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, ya, tidak ada kekurangan sedikit pun, ya. Kemudian itsbat, menetapkan, jadi menetapkan sifat-sifat kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Penafian, ini menafikan apa? Ya, ada pihak yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat yang tidak ada kekurangannya sedikit pun. Ya. Kemudian itsbat, penetapan, ini menetapkan bahwa sifat-sifat kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penafian dan penetapan di dalam tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ya, terkandung di dalam, ya, penggalan ayat ini, surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'ul basir. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samii'ul basir. Laisa kamitslihi syai', ini merupakan nafi, penafian, menafikan adanya yang ada pihak yang serupa, ya, yang sama persis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sifat-sifatnya. Kemudian wa huwa samii'ul basir, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat, ini merupakan penetapan, menetapkan sifat-sifat kesempurnaan itu bagi Allah ta'ala. Tetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kaidah atau faidah yang berikutnya, yang juga dapat diambil dari firman Allah Ta'ala ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'ul basir. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samii'ul basir. Kaidah atau faidah yang berikutnya adalah bahwa metode Al-Quran yang kemudian menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ya, di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala adalah At-Tafsil fil Itsbat. At-Tafsil fil Itsbat wal Ijmalu fil Nafi. memerinci dalam hal penetapan, dan al-ijmal menyebutkan secara global fin nafi dalam hal penafian. At-tafsil fil itsbat dan al-ijmal fin nafi. Ya. Kita tahu seperti tadi bahwa di dalam tauhid al-asma wa sifat ada dua hal, dua perkara yang sangat mendasar, yaitu penafian dan penetapan. Ya. Dan kita juga ingat bahwa di antara kaidah-kaidah yang kita pelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah as-sifatu tsubutiyah, yaitu sifat-sifat yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, sifat-sifat sempurna itu semua merupakan sifat-sifat yang sempurna yang Allah sebutkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Ya, dinyatakan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang sahih. Dan macam yang kedua adalah as-sifat as-salbiyah, sifat-sifat yaitu sifat-sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yani sifat-sifat kekurangan, aib. Ya. Yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis yang sahih bahwa Allah tidak memilikinya. Ya, seperti sifat an-nisyan, lupa. Ya. Seperti sifat al-maut, mati. Sifat sinah, ya, mengantuk. Naum, tidur. Ya, dan seterusnya. Dari sifat-sifat kekurangan as-salbiyah yang dinafikan, ya, ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ada perkara nafi dan ada perkara itsbat. Menafikan sifat-sifat yang kurang dan menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Nah, faedah yang berikutnya ini atau kaedah yang berikutnya ini adalah bahwa metode Al-Quran di dalam itsbat, yakni di dalam menetapkan sifat-sifat tsubutiyah, as-sifat tsubutiyah, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, metode Al-Quran adalah dengan memerincinya. Apa maksud memerincinya? Maksud memerincinya adalah menyebutkannya satu persatu. Disebutkan Allah Sami', Allah Al-Basir, Allah Al-Hayy, Al-Qayyum. Ya. Dan seterusnya, Al-Aziz, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Ya, Malik Yaumiddin. Ya, dan seterusnya. Dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Ya. Nama-nama dan sifat-sifat tsubutiyah, sifat-sifat kesempurnaan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Metode Al-Qur'an adalah apa? Menyebutkannya satu persatu, memerincinya. Istilahnya di dalam bahasa para ulama adalah at-tafsil fil itsbat. Memerinci dalam hal menetapkan sifat-sifat kesempurnaan. Ya. Namun di sisi yang lain adalah al-ijmal fin nafi. Metode Al-Qur'an terkait dengan menafikan sifat-sifat kekurangan. Menafikan sifat-sifat kekurangan, metode Al-Qur'an adalah al-ijmal. Al-ijmal, yakni menyebutkan, menerangkan secara global tanpa menyebutkan satu persatu. Tanpa menyebutkan satu persatu sifat-sifat kekurangan kemudian dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Umumnya biasanya metode Al-Qur'an terkait dengan menafikan dan meniadakan sifat-sifat kurang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah secara global saja. Ya, tidak menyebutkannya satu persatu. Inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-ijmal fin nafi. Al-ijmal yakni global, menerangkan secara global dalam hal penafian ya, dan peniadaan sifat-sifat kurang, ya, sifat-sifat kurang dan kelemahan. Nah, dalam hal itsbat menetapkan sifat-sifat kesempurnaan, maka Al-Qur'an biasanya merinci. Namun dalam hal menafikan sifat-sifat kurang, ya, biasanya Al-Qur'an justru menyebutkan secara global saja, tidak merinci satu persatu. Inilah metode Al-Qur'an yang kemudian jadi prinsip, ya, dan kaidah al-sunnah wal jamaah salaf, ya, sehingga mereka dalam hal itsbat menetapkan merinci, namun dalam hal an-nafi penafian sifat-sifat kurang mereka menyebutkan secara global saja. Nah, di antara dalil dan contoh Al-Qur'an, ya, menerapkan prinsip ini, ya, menerapkan prinsip dan kaidah ini, ya, memerinci di dalam hal menetapkan dan menyebutkan secara global dalam hal penafian. Di antara contohnya adalah penggalan ayat yang sedang kita bahas, yang sedang kita pelajari, ya, yaitu firman Allah Ta'ala, laisa kamitsli syai wa huwas samiul basir. Laisa kamitsli syai wa huwas samiul basir. Ya, bisa kita lihat laisa kamitsli syai ini nafi atau itsbat, tergolong penafian, peniadaan, atau kata tergolong itsbat menetapkan sifat-sifat kesempurnaan. Ya, jawabannya adalah laisa kamitsli syai, ya, tergolong nafi. Ya, menafikan sifat-sifat kurang. Nafikan sifat-sifat kurang, yaitu sifat apa? Sifat mumatsalah. Ya, sifat mumatsalah bil makhluqin. Sifat keserupaan mutlak dengan makhluk. Ya, sifat keserupaan Allah dengan makhluk itu merupakan sifat yang kurang sehingga dinafikan. Ya, sehingga Allah tidak memiliki sifat tersebut. Ya, sehingga dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat tersebut. Ya, kita lanjutkan. Laisa kamitsli syai, ini tergolong nafi. Ya. Tidak ada, ya, satu pun yang serupa secara mutlak, sama secara mutlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tergolong penafian. Tergolong penafian. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara global. Tidak menyebutkan keserupaan dalam hal apa, keserupaan dalam hal apa disebutkan satu persatu. Ya, tidak. Ya. Menunjukkan, ya, bahwa dalam hal penafian maka ijmal seperti tadi, ya. Al-ijmal fil nafi. Menerangkan secara global dalam hal penafian. Ya. Adapun kalimat yang berikutnya wa wasmi'ul basir, ini penetapan. Dan bisa kita lihat Allah menyebutkan satu persatu, ya, satu persatu. Ini yani memerinci dengan mengatakan dan dia as-sami', maha mendengar, dia al-basir, maha melihat. Dan Allah tidak mencukupkan dengan mengatakan misalkan dia memiliki sifat kesempurnaan, sudah begitu, yang mencakup semua sifat kesempurnaan, kan begitu? Ya, sehingga terkait dengan penafian, menafikan sifat-sifat kurang, ya, Allah terangkan secara global, laisa kamitsli syai. Adapun terkait dengan sifat-sifat kesempurnaan, menetapkan sifat-sifat kesempurnaan, Allah sebutkan sifat-sifat itu apa saja? As-Sami', Al-Basir, hanya saja dua, ya, sifat saja yang disebutkan di dalam ayat ini, ya, atau di akhir-akhir ayat ini, was-Sami' Al-Basir. Ya, maksudnya terkait dengan menetapkan sifat-sifat kesempurnaan, ya, Allah tidak mengatakan sebagai contoh apa? Dan dia maha sempurna sifat-sifatnya, ya, dan dia memiliki sifat-sifat yang sempurna, kan enggak seperti itu, ya, itu kan global, sifat-sifat sempurnanya apa, kan begitu, tapi langsung menyebutkan sifat tersebut apa. Allah mengatakan bahwa Sami' al-Basir. Inilah yang dimaksud dengan at-tafsil fil itsbat, memerinci dalam hal penetapan sifat-sifat kesempurnaan. Inilah metode Al-Quran yang kemudian menjadi prinsip al-sunnah wal-jamaah. Nah, apa hikmahnya? Apa hikmah dan sebab dalam hal menetapkan sifat-sifat kesempurnaan, dirinci, disebutkan sifat-sifat itu apa? Namun terkait dengan menafikan sifat-sifat kurang, maka dicukupkan secara global. Allah tidak memiliki sifat kurang, Allah tidak ada yang serupa Allah, Allah tidak memiliki keserupaan secara mutlak dengan makhluk, ya, dan seterusnya. Kenapa? Apa hikmah dan sebabnya? Sebabnya terkait dengan memerinci dalam hal penetapan, menetapkan sifat-sifat kesempurnaan, dirinci, sebutkan satu persatu. Ya, sebabnya adalah, ya, semakin banyak sifat-sifat kesempurnaan, semakin banyak sifat-sifat kesempurnaan itu ditetapkan, disebutkan, ya, satu persatu, maka akan semakin nampak pula kesempurnaan pihak yang disifati. Semakin nampak pula kesempurnaan pihak yang disifati, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu sifat as-sifat ats-tsubutiyah, as-sifat ats-tsubutiyah yang disebutkan di dalam dalil, di dalam Al-Quran dan Hadis, itu lebih banyak daripada sifat-sifat as-sifat as-salbiyah, sifat-sifat kurang yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang disebutkan, dinafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dalil itu lebih sedikit. Ya. Dan ini ya terfahami. Nah, terfahami secara logika. Ya, sebagai contoh, ketika seseorang ya memuji seorang raja atau seorang pembesar, ya, dengan mengatakan sebagai contoh, ya, Anda adalah seorang pemberani, seorang yang kuat, ya, Anda seorang yang, ya, ahli dalam berperang, Anda seorang yang bijaksana, seorang yang adil, dan seterusnya. Sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat baik disebutkan satu persatu, maka semakin banyak sifat-sifat semacam itu disebutkan, maka akan semakin nampak kesempurnaan raja atau pembesar itu, dan semakin mengena di dalam memujinya. Ya, semakin mengena di dalam pujian terhadapnya. Naam. Ya. Adapun ya menafikan secara global. Ya, dalam hal penafian diterangkan secara global saja. Ya. Kenapa? Apa sebabnya? Sebabnya ya, menerangkan sifat-sifat yang kurang secara global saja tanpa memerinci dan menyebutkannya satu persatu, itu lebih mengena dalam hal mengagungkan dan memuliakan suatu pihak. Ya. Bahkan jika menyebutkan, memerinci sifat-sifat kurang dan menyebutkannya satu persatu, Anda tidak begini, Anda tidak begitu, Anda tidak begini, ya, tanpa ada sebab yang mengharuskan menyebutkannya satu persatu, maka justru terdapat padanya unsur mengejek dan merendahkan. Ya, alih-alih memuji dan memuliakannya, justru itu teranggap sebagai bentuk ejekan dan perendahan terhadapnya. Nah, ya, sebagai contoh, terkait dengan sifat-sifat kesempurnaan ditetapkan, ya, semakin banyak sifat-sifat itu disebutkan, maka akan semakin mengena di dalam memuji suatu pihak. Ya, memuji seorang raja atau seorang pembesar dan mengatakan Anda adalah seorang yang pemberani, Anda seorang yang kuat, ahli perang, bijaksana, adil, dan seterusnya, maka akan semakin nampak kesempurnaan raja atau pembesar itu dan semakin mengena di dalam memujinya. Berbeda halnya dengan penafian. Ya, menafikan sifat-sifat kurang. Ya, akan lebih mengena di dalam memuliakan dan memuji suatu pihak jika disebutkan secara global saja, tidak sebutkan Anda tidak begini, Anda tidak begitu. Bahkan jika memerinci dan menyebutkan sifat-sifat kurang, menyebutkannya satu persatu tanpa ada sebab yang mengharuskan, ya, alih-alih menjadi pujian dan pemuliaan, ya, malah justru bisa teranggap sebagai bentuk ejekan dan perendahan. Ya, sebagai contoh, jika ada seorang yang niatnya memuji seorang pembesar, seorang raja, dan mengatakan Anda, ya, Anda adalah seorang yang tidak bakhil, tidak penakut, ya, Anda bukan orang yang fakir miskin, bukan seorang yang lemah, bukan seorang yang buta, pincang, bukan seorang pemalas, ya, Anda bukan seorang tukang sayur, tukang bekam, dan seterusnya. Nah, ini justru teranggap sebagai ejekan dan perendahan. Oleh karena itu, dalam hal menafikan dan meniadakan sifat-sifat kurang, ya, maka yang lebih tepat adalah secara global saja. Secara global. Nah, secara global saja, tidak menyebutkannya satu per satu. Ya, jadi itulah metode Al-Quran, ya, yang menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ya, terkait dengan menetapkan sifat-sifat kesempurnaan, dirinci, disebutkan satu-satu. Adapun menafikan sifat-sifat kurang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka, ya, secara global, ya, secara global, dan tidak memerincinya satu persatu. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Ya, ahli bid'ah justru sebaliknya. Ya, ya, bisa untuk mencermati, terutama bagi yang pernah mendengar, ya, bagaimana akidah mereka, ya, terkait dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ya, justru mereka menyebutkannya secara global. Allah Maha Tinggi sifat-sifatnya, sudah begitu kurang lebih. Allah Maha Tinggi sifat-sifatnya, ya, Maha Tinggi itu sebagaimana apa saja sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Kan begitu. Adapun di dalam penafian, ya, menafikan sifat-sifat kurang dari Allah, justru mereka sebutkan secara rinci satu persatu. Ya, menyebutkan satu persatu, ya, Allah tidak begini, Allah bukan jisim, misalkan begitu. Allah bukan jisim, Allah tidak memiliki jihah, Allah tidak memiliki ini, Allah tidak bersifat ini. Ya, mereka sebutkan satu persatu. Ini di samping menyelisih metode Al-Quran, ya, demikian juga menyelisih akal logika, ya, sebagaimana yang telah kita pelajari tadi. Nah, walaupun demikian, bukan berarti tidak pernah ada di dalam dalil Al-Quran atau hadis yang sahih, ya, penetapan sifat-sifat sempurna, tapi secara global, ya, dan sebaliknya, menafikan sifat-sifat kurang secara terperinci. Bukan berarti tidak pernah, ya, ada, tetapi mayoritasnya, al-ghalib, ya, mayoritasnya dan umumnya adalah terkait dengan menetapkan sifat-sifat sempurna adalah merinci satu persatu, terkait dan menafikan sifat-sifat yang kurang adalah menyebutkan secara global. Ya, namun terkadang, ya, ada, ya, pernah sebaliknya. Ya, di antara contoh dalil yang menetapkan sifat sempurna bagi Allah tapi secara global tidak menyebutkan satu persatu adalah firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Walillahil asma'ul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang husna, yang terbaik. Ini kan global, nama-nama terbaik apa saja kan enggak disebutkan dalam ayat ini. Global. Walillahil matsalul a'la, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki al-matsal, yakni memiliki sifat yang maha tinggi. Ya, apa itu? Kan enggak disebutkan. Ini ada, namun mayoritasnya terkait dengan sifat-sifat kesempurnaan adalah disebutkan satu persatu. Ya. Demikian juga terkait dengan penafian. Ya, terkadang, ya, Al-Qur'an, ya, menafikan sifat-sifat kurang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rinci disebutkan sifat-sifat itu. Sebagaimana yang telah kita pelajari di dalam kaidah tentang pembagian sifat, sifat thubutiyah dan sifat salbiyah. Ya, sifat salbiyah, sifat salbiyah disebutkan satu persatu atau dirinci, ya, di beberapa keadaan, ya, di antaranya adalah karena atau ketika ada tuduhan dari sebagian ahlul batil bahwa Allah memiliki sifat ini, padahal itu adalah sifat kurang, maka Al-Quran menafikan dan mengingkari ya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat itu. Ya, demikian juga ketika muncul anggapan bahwa Allah memiliki sifat kesempurnaan ini, namun di dalam kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala itu tetap ada kekurangannya. Ya, masih ada anggapan adanya sifat kekurangan di dalam kesempurnaan Allah, masih ada kekurangan di dalam kesempurnaan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menepis adanya kekurangan tersebut. Ya, seperti Allah menciptakan langit dan bumi, ya sedemikian megahnya, sedemikian besarnya, itu kan sifat kesempurnaan. Tapi mungkin muncul, ya muncul sangkaan, tapi mungkin setelah menciptakannya Allah letih, capek, karena ini sangat besar makhluk-makhluk ini, maka ditepis oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemungkinan tersebut. Ya, mungkin sementara kita cukupkan dengan ini. Mohon maaf atas ya segala kekurangan dan mungkin kendala-kendala yang ada. Ya, semoga bermanfaat. Ya, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.